كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بعظمتك ورحمتك علما يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian kedua ini pada kajian kedua kajian tafsir dengan kitab tafsir Al-Isar jilid pertama dan insyaallah kita akan memulai halaman 26 dalam kitab ini. Kita akan memulai surat Al-Fatihah, surat Makkiyah, jumlah ayatnya adalah 7 sesuai dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Kita mulai pembacaan dari surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan atau Rabb semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Di sini dikatakan pada halaman 28 dalam footnote, kata al-ayah menurut bahasa berarti tanda. Ayah menurut bahasa artinya adalah tanda, alamah. Kalau kita mendengar ayat dalam bahasa Indonesia, kita pahami itu maknanya tanda. Nah, ayat dalam Arabik maknanya alamah. Dan kita juga memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ayat, yaitu ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ada ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ada yang bersifat kauniyah, ada yang bersifat syar'iyah. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah itu seperti alam semesta. Dan apa yang ada pada diri kita, sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, seluruhnya adalah ayat. Kenapa disebut ayat kauniyah? Dalam artian artinya adalah alamat. Alamat kita mengetahui, alamat artinya tanda. Alamat dalam bahasa kita yaitu tanda, address. Nah, bahwasanya dikatakan ayat Allah, bahwasanya pohon adalah ayat Allah, mata kita dan telinga kita, apa yang ada pada diri kita dan apa yang kita lihat semua adalah ayat-ayat Allah. Maksudnya adalah itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dan tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengaturnya, yang menciptakannya. Kemudian kita juga nanti akan membahas alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada berkaitannya dengan alam semesta. Kenapa disebut alam? Karena ia menjadi alamat. Kenapa disebut alam menjadi alamat? Karena alam semesta seluruhnya tanpa kecuali adalah alamat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata al-ayah merupakan menurut bahasa berarti tanda, seperti ungkapan sang penyair, tawahamtu ayatin laha fa'araftuha lisittati awamin wa idzal amu sabi'u. Aku bayangkan, aku cari tanda-tandanya, maka aku mengenalnya semenjak 6 tahun lalu hingga kini tahun ke-7. Baik, itu syahid syi'ari, kita tidak perlu membahas lebih dalam. Kemudian kita memulai penjelasan kata, dimulai dari awal. Sebelum kita beranjak membahas Al-Fatihah lebih dalam, ada baiknya kita membahas tentang at-tafsir. Apa itu tafsir? Pengertiannya secara bahasa maupun secara istilah atau terminologi syariat. At-tafsir dikatakan dalam footnote beliau, kata tafsir adalah bentuk masdar dari kata fassara, yufassiru tafsiran. Berarti ini sulasi mazid. Fassara yufassiru tafsiran dengan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kalau misalnya antum pernah belajar ilmu as-sarf, itu di situ ada fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kemudian wazannya dikiaskan. Ada juga fassara yufassiru tafsiran. Bentuk sulasi mujarradnya, ini istilah dalam ilmu sarf, sulasi mujarrad, adalah kata fassara seperti nasara yang artinya menjelaskan perkataan dan membeberkan maknanya. Itu arti dari kata fasaro. Menafsirkan berarti secara bahasa adalah menjelaskan kalam, menjelaskan perkataan dan mencurahkan maknanya. Itu menafsirkan. Kalau misalnya kita mentransfer kata dari suatu bahasa ke bahasa lain, dalam bahasa kita terjemah atau translate. Nah, itu juga adalah penafsiran sebenarnya. Terjemah, kita tahu ada terjemah katanya terjemah harfiah. Ya kan? Ada terjemah tafsiriyah, ya kan? Terjemah harfiah itu berarti secara tekstual langsung dengan lafalnya. Dan itu biasanya justru mengaburkan makna yang dimaksud oleh pemilik kata. Terjemahan harfiah. Karena per huruf, per kata. Per huruf atau per kata. Ada juga terjemah tafsiriyah. Nah, terjemah tafsiriyah inilah yang sah dikatakan sebagai penerjemahan. Kalau terjemah harfiah, nah itu sebenarnya tidak sah dikatakan penerjemahan, melainkan hanya sekadar mengetahui arti dari kosakata. Itu terjemah harfiah, mengetahui satu tiap-tiap kosakata karena harfiah dari huruf-huruf atau kata-kata. Adapun terjemah penafsiran, nah itu yang sah. Yang sah dikatakan terjemahan dan dipahami dengannya dengan baik, maka itu yang dimakan terjemah tafsiriyah. Nah, terjemah harfiah misalnya dalam Al-Quran, kalau misalnya kita menerjemahkan Al-Quran secara harfiah, oh maka bakal rusak makna dari Al-Quran itu sendiri. Misalnya sekarang mulai banyak bertaburan terjemah-terjemah perkata. Baik, sekarang terjemah perkata yang misal dicetak di Indonesia, dijual di mall-mall, di enggak usah disebut nama toko-tokonya. Nah, itu apakah terjemah tersebut baik atau tidak? Nah, di sini kita lihat dulu. Kita tidak langsung menghakimi semua terjemahan perkata itu berarti sesat atau menyalahi makna sebenarnya dan sebagainya. Belum tentu. Tapi kita lihat, jika terjemah perkata Al-Qur'an tersebut ternyata memang hanya mengandalkan kosakata bakunya saja artinya, maka itu bisa menjadi menyesatkan. Tetapi ketika terjemah tersebut, walaupun perkata, namun berdasarkan penerjemahan penafsiran, maksudnya ditambahi keterangan bahwa maksud dari kalimat ini adalah begini-begini, maka ini tidak masalah insya Allah. bahkan bisa dijadikan sebagai media untuk tadabur atau belajar bahasa Arab sekaligus memahami tafsir Al-Quran. Nah, itu soal penerjemahan perkata. Kalau penerjemahan penafsiran, itu misalnya kita melihat di terjemahan Departemen Agama. Nah, itu penerjemahan penafsiran. Sekaligus ada footnote-nya menunjukkan di footnote-nya atau bawahnya ada hasyiat sedikit. Maksudnya adalah begini-begini. Bani Israel berkata begini-begini, maksudnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita memandang misalnya tafsiran atau Al-Quran terjemahan Depak misalnya, Departemen Agama, kemudian kita melihat bahasa Arabnya, dibandingkan banyak hal yang tidak cocok secara baku. Maksudnya di sini tidak cocok apa? Kalau misalnya kita melihat ke bahasa Arabnya, itu bakal kok begini terjemahannya. Tetapi terjemahannya itu terjemahan penafsiran. Sehingga justru itulah yang sah, yang benar. Karena kalau diterjemahkan secara harfiah, nah ini bisa kacau nantinya. Bisa kacau. Melainkan harus diterjemahkan secara penafsiran. Sehingga yang menerjemahkan bukan orang yang sekadar ahli bahasa Arab, walaupun ahlinya seberapa pun. Tetapi harus juga dia ahli tafsir. Itu yang berhak menerjemahkan Al-Quran. Baik menerjemahkan memang konsentrasi dalam penerjemahan Al-Quran, ataupun dalam kajian misalnya. Dan yang saya maksud dari ahli tafsir di sini bukan berarti dia harus mengetahui seluruh Al-Quran, melainkan dia harus mengetahui apa yang ingin dia terjemahkan. Misalnya dia bertugas menerjemahkan Al-Fatihah saja, berarti dia harus menguasai tafsir Al-Fatihah itu. Ya gak harus menguasai tafsir surat Ghafir atau surat Al-Ahzab atau surat lainnya. Tapi ketika dia memang bertugas untuk menafsirkan Al-Fatihah atau menerjemahkan surat Al-Fatihah, maka dia wajib untuk mengetahui tafsirannya. Dan mengetahui tafsiran Al-Fatihah itu tidak cukup dengan misalnya membaca kitab tafsir yang kecil atau yang singkat, misalnya apa? Tafsir Al-Jalalain misalnya, atau tafsir Muyassar misalnya, atau bahkan tafsir Al-Aisar pun tidak cukup kita memahami dari ini saja, melainkan harus menelaah ke kitab-kitab yang mutawwal, yaitu kitab-kitab yang besar yang menjadi referensi ahli tafsir. Ya. Nah, itu jadinya tafsir terjemah tafsiriyah, itulah yang dikatakan sebagai penerjemahan yang sah, terutama dalam Al-Qur'an. Terlebih kalamullah azza wa jalla memiliki sisi balaghah yang kuat. Ya, memiliki sisi sastra yang kuat yang tidak tertandingi oleh sastrawan manapun dari kalangan Arab, baik Arab Quraisy di masanya maupun Arab sekarang. Terlebih Arab sekarang, karena Arab sekarang tentu tidak lebih baik daripada Arab di masa Rasulullah SAW dari segi kefasihan bahasa. Arab sekarang bahkan mayoritasnya tidak menggunakan bahasa Arab yang fusha, melainkan bahasa pasaran, bahasa Betawinya sana atau bahasa Jawanya sana. Ya sama seperti kita. Coba antum disuruh di sini berkata-kata dengan bahasa fushanya Indonesia, belum tentu kan bisa. Tapi coba bahasa daerah antum sendiri lah, atau bahasa urufnya antum, bahasa gaulnya antum, itu bisa lebih fasih daripada bahasa fasihnya Indonesia. Begitu juga dengan orang Arab. Makanya sebenarnya tidak ada alasan kita bilang tuh orang Arab baru bisa bahasa Arab, tapi mereka masih fasik semua, masih banyak yang fasik. Tidak ada alasan di sini. Maksudnya ngerti. Misalnya kita bilang antum disuruh belajar bahasa Arab antum supaya lebih dalam ilmu agamanya, kemudian beralasan orang Arab aja banyak kok yang bisa bahasa Arab, nggak alim mereka, banyak yang fasik. Wah, itu bukan alasan. Karena apa? Orang Arab sendiri mereka tidak menggunakan bahasa fusha, mereka menggunakan bahasa pasaran. Bahkan ketika mereka disuruh bicara dengan bahasa fusha itu sulit, kecuali para inteleknya. Bahkan inteleknya pun nggak. Di Al-Azhar misalnya, pelajaran di Rosat Islamiyah di kelas sendiri mayoritasnya dengan bahasa Amiyah mereka. Antum bayangkan misalnya di kampus antum guru dosen ngomong dengan kayak gini, coba ente lihat nih surat, artinya masa ente nggak tahu, kayak gitu. Itu benar, itu yang dihikayatkan oleh teman-teman kita di Al-Azhar dan juga di mungkin di Madinah beberapa dari dosennya. Kalau di Libya ini haram di Libya. ketahuan gurunya berbahasa Amiyah, mengajarkan dengan bahasa Amiyah, itu bisa di ya ditegur aja sih ya. Kecuali kalau misalnya sudah sampai derajat doktor, profesor, itu susah itu untuk ditegur karena memang punya derajat. Baik, jadi tidak ada alasan misalnya kita bilang orang Arab itu mereka sendiri bisa bahasa Arab tapi enggak, ya banyak yang fasik dan juga juhala dan sebagainya, itu tidak ada alasan. Jangankan berbahasa fusa, misalnya kita terbiasa dengan kitab-kitab para ulama misalnya, kita lihat mereka apakah membaca juga, belum tentu. Apakah mereka ketika baca mesti faham, belum tentu. Karena ilmu syar'i itu memiliki istilah-istilah tertentu sendiri, yang mana orang awam pun dari kalangan Arab, meskipun bahasanya itu mirip dengan apa yang di kitab, itu mereka tidak akan bisa memahaminya kecuali mereka belajar ilmu alat dulu. Seperti mereka gak bakal, siapapun dari manusia tidak akan bisa memahami kitab-kitab tafsir kecuali setelah belajar sebelumnya, misalnya ulumul Quran dan usul at-tafsir, karena ada istilah-istilah tertentu. Dan juga chemistry-nya itu tergantung pada kebiasaan kita membaca ilmu-ilmu alat sebelumnya. Misalnya kitab fiqih misalnya. Kitab fiqih di dalamnya bertaburan istilah-istilah usul al-fiqh. Ya. Nah kalau misalnya gak pernah belajar usul al-fiqh, maka ketika membuka kitab-kitab fiqih itu bingung. Apa arti hujjah? Kemudian mutawatir itu apa? Ya. Kemudian nasakh dan mansukh itu apa? Kemudian uruf. Uruf apa itu uruf? Nah, itu memang semua bahasa Arab. Namun bahasa Arab yang kemudian menjadi istilah dalam ilmu syariat, sehingga orang-orang yang konsentrasi dalam ilmu syariatlah yang bisa memahaminya dengan baik. Begitu. Jadi bagaimanapun, orang manapun, baik Indonesia, Australia dan lain-lainnya, belajar bahasa Arab yaitu ada keutamaan lebih dibandingkan orang-orang Arab itu sendiri. Dengan orang-orang Arab itu sendiri. Kalau dulu orang-orang Arab Badui ya itu justru lebih lebih fusha daripada madaninya, ya daripada orang-orang kotanya. Ya karena masih asri. Nah, dibandingkan kalau misal di sini Baduinya kita makin enggak bisa bahasa Indonesia, itu bedanya kok dulu dengan Arabnya dulu. Baik, tafsir secara bahasa adalah syarah dan penjelasan. Tafsir secara bahasa adalah syarah dan penjelasan. Perlu dibedakan antara tafsir dengan ulumul Quran, sebagaimana yang telah saya jabarkan kemarin. Tafsir dengan ulum Al Quran itu berbeda. Ya, tafsir dengan ulum Al Quran itu berbeda. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya? Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya? Ya, yang kemarin masuk atau kemarin nggak ada yang masuk ini sama sekali? Maksudnya nggak ada yang masuk ke otak sama sekali? Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya? Mana yang lebih umum? Tafsir termasuk ulumul Quran. Dan ulumul Quran? Ahsantum Pak Amir Maka. Alhamdulillah. Ya, tafsir itu termasuk bagian atau cabang dari ulum Al-Quran. Adapun ulum Al-Quran itu adalah ilmu yang luas yang di dalamnya tercakup ilmu at-tafsir. Atau sebelum ilmu tafsir, usul at-tafsir. Ya. Nah, bahwasanya ilmu tafsir atau tafsir, segala apapun maklumat yang berpengaruh terhadap penjelasan makna ayat atau surat itu adalah tafsir. Nah, apapun maklumat itu yang ada asar bekas atau pengaruhnya terhadap memahami makna ayat ataupun surat itu tafsir. Dan apapun maklumat yang tidak ada bekas atau pengaruhnya terhadap pemahaman kita terhadap ayat itu bukan ilmu, bukan tafsir. Itu bedanya. Bedanya di situ. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di sini ada atau ya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dikatakan Sangat dianjurkan bagi seseorang yang membaca setiap surat dalam kitab Allah Ta'ala untuk membaca bismillah, kecuali ketika ia membaca surat At-Taubah, maka ia tak perlu membacanya. Taib, itu tafsir bukan? Tafsir atau bukan? Apakah itu menambah pemahaman terhadap ayat? Terhadap bismillah? Bukan, itu bukan tafsir. Tapi itu ulumul Quran dan ulum al-fiqh. Ilmu tentang berkaitan dengan Al-Quran dan ilmu fiqih. Ya. Kemudian apabila di dalam sholat fardu, maka basmalah ini dibaca secara pelan sekalipun sholat itu jahriyah atau dikeraskan bacaannya. Taib, ini ilmu tafsir bukan? Bukan, tetapi ilmu al-fiqh dan ulumul Quran karena berkaitan dengan Quran juga. Nah, begitu. Jadi itu bedanya. Yang kemarin juga ayat surat Al-Baqarah jumlah ayatnya 286. Apakah itu ilmu tafsir? Bukan, itu ulum Al-Quran. Apakah itu ilmu fiqih? Surah Al-Baqarah jumlahnya 286 ayat. Ilmu fiqih bukan? Bukan. Apakah itu ilmu nahu? Bukan. Apalagi jauh, lebih jauh lagi. Jadi itu bedanya. Tafsir secara bahasa adalah syarah dan penjelasan. Dan dari situ kita tarik. Apapun maklumat yang membuat atau memberikan asar bekas pengaruh terhadap kejelasan makna ayat, itu disebut tafsir. Itu. Dan secara terminologi di sini, tafsir adalah penjelasan tentang kalam Allah agar apa yang Allah inginkan dapat dipahami. Sebenarnya kalau misalnya kita katakan tafsir adalah penjelasan tentang ayat Allah, ya sudah, itu selesai. Tentang kalam Allah selesai. Itu tafsir. Kemudian ditambahkan agar keinginannya dipahami, dapat dipahami, kemudian sehingga ditaati dalam perintah dan larangannya, diambil petunjuk dan bimbingannya, diteladani kisah-kisahnya dan diikuti nasihat-nasihatnya. Itu sebenarnya kalau dibuang dari definisi tafsir itu sudah cukup. Misalnya penjelasan tentang kalam Allah. Atau kita mengenai tafsir, ilmu tafsir adalah ilmu apapun atau maklumat apapun yang memiliki atau memberikan efek atau bekas atau pengaruh terhadap pemahaman untuk ayat atau surat. Itu tafsir. Afwan, bukan surat, ayat, terhadap ayat, terhadap kalam Allah. Ya, itu tafsir. Kalau misalnya tidak ada pengaruhnya, maka dia di luar pemahaman tafsir. Ya, di luar pemahaman tafsir. Nah, penjelasan tafsir ya itu bisa berupa misalnya menafsirkan ayat dengan ayat lainnya. Nah, itu tafsir. Setelah ayat ini umum, kemudian dikhususkan oleh ayat lain. Kita katakan ayat ini umum, kemudian kita ambil ayat lain. Ayat yang lain mengkhususkan ayat ini. Nah, berarti ini berpengaruh terhadap pemahaman ayat yang pertama. Tadi pemahaman ayat yang pertama global, umum. Kemudian kita ambil ayat lain untuk mengkhususkan. Yang tadinya umum jadi terpengaruh sehingga berubah menjadi khusus pemahamannya. Tafsir, itu tafsir. Kemudian tafsir lainnya diantaranya adalah penafsiran nabawi. Yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Waqimus sholah misalnya. Dan dirikanlah kalian oleh kalian sholat. Nah, tata caranya masih umum. Tata caranya masih kan enggak diketahui bagaimana. Kemudian Rasulullah mencontohkan. Nah, berarti di sini mengkhususkan tata caranya. Nah, ini menafsirkan berarti. Waqimus shalah. Bagaimanakah salat itu? Apakah salat itu misalnya? Nah, salat itu adalah perbuatan dan amalan yang dimulai dengan salam dan diakhiri dengan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan seterusnya. Ah, ini menafsirkan makna solat. Ini tafsir bukan? Tafsir. Tetapi ketika misalnya wa aqimus shalah. Di sini dikatakan para ahli usul fikih mengatakan bahwasanya aqimu fi'il amr, berarti menunjukkan perintah. Dan perintah secara aslinya menunjukkan kewajiban. Berarti ayat ini menjadi dalil bahwasanya solat itu wajib. Tapi ini penafsiran bukan? Penafsiran. Terus kemudian waqimus shalah. Aqimu itu adalah fi'il amr. Ya, fi'il amr. Sementara fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja terbagi menjadi tiga, fi'il madhin, fi'il mudhari', fi'il amr. Kemudian as-shalah, as-shalah itu adalah maf'ul. Dan maf'ul itu adalah mansub. Kemudian apa itu mansub? Kemudian hal-hal nahu dan berkaitan dengannya dijabarkan. Ini tafsir bukan? Bukan tafsir. Bukan tafsir. Tafsir itu hanya kadar antum sampai faham dengan ayat itu, nah, sudah itu tafsir. Adapun nanti kemudian, nah, itu jauh. Wa aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian salat, kemudian dijabarkan tentang salatnya musafir. Salatnya musafir misalnya. Apakah jika seorang musafir salat boleh tayamum atau enggak? Apakah ini masuk ke penafsiran terhadap ayat ini? Tidak. Tidak. Tapi terhadap ayat lain, enggak, terhadap ayat ini bukan tafsiran itu. Jauh, jauh itu ya. Jauh. Memang berkaitan dengan salat, namun tidak menambah pemahaman terhadap ayat itu sendiri. Melainkan pemahamannya maklumat tambahan saja yang di luar pemahaman tafsir. Ingat tafsir itu apa? Menjelaskan makna ayat. Maklumat apapun yang memberikan efek terhadap kejelasan kita terhadap makna ayat. Ya. Kalau misalnya kita melihat tafsir al-kabir atau mafatih al-ghaib atau tafsir al-razi, nah itu kan banyak panjang lebar semua pembahasan masuk. Nah itu mayoritasnya justru tidak termasuk tafsir. Dalam kitab tafsir al-kabir disebut at-tafsir al-kabir ya, karena memang kabir besar. Kalau kecil ya tafsir as-saghir, at-tafsir al-kabir besar. Ya, aslinya dikatakan Imam Ar-Razi itu sendiri, beliau rahimahullah awalnya menulis tafsir itu tidak menghendaki untuk menulis kitab secara seluruh. Tetapi ya secara parsial, sekarang mau surat ini, mau surat ini, saya mau surat misalnya surat Al-Ahqaf misalnya. Selesai kemudian mungkin setelahnya melanjutkan ke surat misalnya Hud atau Nuh dan lainnya. Makanya di sebagian surat yang telah ditafsirkan oleh Imam Ar-Razi, di akhirannya itu ditulis telah selesai penulisan tafsir surat ini pada tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian. Tafsir Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijriah. Rahimahullah, bermadzhab Syafi'i. Nah, dalam tafsir Ar-Razi itu yang tebal, atau bisa dikatakan bahwasanya beliau, atau tafsir beliau, bisa dikatakan tafsir terbesar. Tafsir terbesar di kalangan Ahlus Sunnah, dalam artian lawan dari Syiah ya, Ahlus Sunnah secara umum di kalangan Islam. Nah, tapi di dalamnya justru mayoritas dari pembahasan Ar-Razi rahimahullah itu justru di luar lingkup tafsir. Karena sudah jelas apa yang beliau katakan, ayat ini artinya ini begini begini begini, selesai, kemudian ada masalah-masalah berikutnya yang kemudian beliau tuturkan, tetapi tidak ada kaitannya terhadap pemahaman kita terhadap ayat-ayat itu, melainkan tambahan. Misalnya burung, kemudian apa itu burung dan bagaimana dia terbang dan sebagainya. Jauh-jauh. Karena memang Imam Ar-Razi rahimahullah itu zaki, cerdasnya keterlaluan. Ya, sebagian ulama filsafat itu memang keterlaluan cerdasnya. Sampai sekarang orang-orang seperti itu. Terlalu cerdas sehingga semuanya masuk. Namanya juga ahlul kalam, banyak omong. Ahlul kalam dikatakan banyak kalam. Penafsiran ahlul kalam kan banyak. Ahlul kalam dikatakan karena banyak kalam. Kemudian ada juga yang mengatakan ahlul kalam, kenapa disebut ahlul kalam? Karena sering mempermasalahkan tentang kalamullah itu makhluk atau bukan. Itu penafsiran tentang siapa tuh ahlul kalam itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita banyak omong, ya udah ahlul kalam itu kan. Nah, walaupun enggak ada isinya. Qad yakunu bi tafsir nabawi, di antara tafsiran itu ada tafsiran ayat dengan ayat. Kemudian ada tafsiran ayat dengan hadis, tafsir nabawi. Itu apa yang langsung Nabi tafsirkan. Kemudian ada juga penafsiran dengan hadis secara umum. Kemudian penafsiran dengan sababun nuzul. Nah, sababun nuzul itu juga bisa berpengaruh terhadap penafsiran kita terhadap ayat. Nah, itu sababun nuzul yang memiliki pengaruhnya terhadap pemahaman kita untuk ayat itu termasuk dalam ilmu tafsir. Termasuk dalam ilmu tafsir. Kemudian penafsiran dengan bahasa. Apakah mungkin bahasa menjadi pokok untuk menafsirkan ayat? Ya iyalah. Kalau misalnya enggak, tanpa bahasa gimana kita menafsirkan ayat? Bagaimana kita menerjemahkan? Qul a'udzu birabbin nas. Apa artinya nas? Manusia. Manusia, oh itu secara bahasa, enggak usah ditafsirkan. Berarti enggak ada makna kalau misalnya enggak pakai bahasa. Berarti bahasa bisa menjadi media penafsiran, bahkan media penafsiran terbesar. Kemudian menyebutkan kisah ayat. Nah, itu bisa memperlengkap penafsiran. Baik. Kemudian di sini penjelasan tentang kalam Allah agar keinginannya dapat dipahami. Di sini kita pahami lagi kalimat penjelasan tentang kalam Allah agar keinginan Allah dapat dipahami dari ayat-ayat itu. Kalau kita mencukupkan pada penjelasan tentang kalam Allah selesai, maka itu sudah cukup sebenarnya. Itu sudah menjadi tafsir. Adapun tambahan agar keinginannya dapat dipahami, yaitu tambahan dari beliau dan juga beberapa ulama lain. Karena begini, kalau seseorang menjelaskan tentang kalam Allah namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apakah itu termasuk tafsir atau bukan? Dia menjelaskan, seseorang mufassir menjelaskan ayat, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu yang dimaksud. Berarti menyimpang. Maksudnya menyimpang dalam artian ijtihad. Ijtihadnya salah. Penafsirannya salah. Nah, di sini dikatakan dia menjelaskan seperti itu disebut penafsir enggak? Menafsirkan, benar, menafsirkan itu disebut menafsirkan. Tapi penafsirannya salah. Dan kalau misalnya salah dilihat dia berijtihad atau asal-asalan. Kalau misalnya ijtihad ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikannya satu pahala. Adapun kalau misalnya asal-asalan tanpa ilmu, nah ini berarti at-tafsir bir-ra'il madhmum, yaitu menafsirkan dengan pendapat secara tercela. Karena tanpa ilmu, ya. Sehingga ditaati dalam perintah dan larangannya, diambil petunjuk dan bimbingannya, diteladani kisah-kisahnya dan diikuti nasihat-nasihatnya. Baik, alhamdulillah itu arti dari tafsir kita ketahui. Kemudian as-surah. Kita lihat footnote-nya as-surah. As-surah berasal dari ungkapan suratul balad, tanda atau panjang negeri. Dinamakan demikian karena tanda itu, dan biasanya tanda itu tinggi dan penting. Ada yang pernah belajar bahasa Arab apa itu surah artinya? Sur, apa itu arti sur? Pakai sin, bukan pakai ta. Nanti jadi thaur, thaur itu jadi sapi jadi nanti. Sur. Enggak pakai F. Nama merek itu. Sur. Ada yang tahu? Pagar, pagar. Sur itu pagar. Ya. Jadi surah itu tanda atau pancang negeri, ibarat pagar sebagai pembatas. Jadi surah itu ada arti pagar, memagari, surah. Karena menjadi mufassil antara dia dengan yang lainnya. Ya. Atau dari ungkapan surah syarab, sisa minuman. Dinamakan demikian karena suatu surat adalah bagian dari kitab Allah Ta'ala. Tetapi lebih baik dikatakan bahwa kata surah berasal dari makna tinggi dan penting. Seperti kata seorang syair, alam tara annallaha a'taka suratan tara kulla malikin dunaha yatadzabdzab. Tidakkah engkau lihat bahwa Allah telah memberimu suatu kedudukan? Surah di sini artinya kedudukan, ketinggian, keluhuran. Tara kulla malikin dunaha yatadzabdzab, hingga kau saksikan semua raja berada di bawah kekuasaanmu. Tapi itu secara bahasa saja, tidak perlu kita hafal banget-banget ya. Surah artinya adalah bagian dari kitab Allah yang berisi 3 ayat atau lebih. Baik, kita anggap ini sebagai definisi yang baik aja. Baik, bagian dari kitab Allah yang berisi 3 ayat atau lebih. Karena minimal surat berisikan 3 ayat. Surat apa yang 3 ayat minimal? Al-Kautsar. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Yang terpanjang adalah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat utang piutang di akhir surat Al-Baqarah. Sedang ayat terpendek adalah ayat mudhammatan dalam surat Ar-Rahman. Baik. Hikmahnya apa? Orang-orang sepilis, sekular, pesimis, apa-apa? Sekular, itu baca yang benar, baca yang fushanya ya, bukan pasarannya. Sekuler, plural, pluralisme dan liberalisme, mereka mengatakan tidak ada politik dalam agama dan tidak ada agama dalam politik. Atau begini, dunia dengan agama itu berbeda dimensi. Antum orang agamis, sudahlah antum di sinagog, masjid, di gereja dan sebagainya. Karena agama sudah tidak masuk ke dalam masyarakat. Cukup antum, hubungan antum hablum minallah saja. Ya, hablum minannasnya sudah ya, antum sesuai dengan tradisinya antum bagaimana. Itu kata mereka. Tidak ada pandangan agama yang bisa berpengaruh pada politik. Dan juga politik tidak membutuhkan agama. Begitu. Sehingga kalau misalnya agama masuk ke dalam politik, maka politik gimana? Politik akan dipolitisasi dengan agama, gitu. Nah, makanya kemudian terjadi perang salib dan sebagainya kan. Nah, itu mereka sampelnya dari Kristen. Sampelnya dari Kristen. Tapi kita katakan bahwasanya Islam dinus syamil atau din asyumul. Agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Buktinya adalah ayat terpanjang di kitab kita, ayat tentang hutang piutang. Muamalah. Hablum minannas. Itu ayat terpanjang di kita. Bahkan kalau misalnya antum wahai orang sekuler menghafal ayat tersebut satu tahun pun enggak bisa mungkin karena emang enggak ada imannya antum. Ya. Nah, jadi ini bisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat utang piutang itu paling panjang. Itu sebagai hikmahnya apa? Supaya kita bisa membantah mereka. Dikiranya agama kita tidak memperhatikan hal-hal selain agama, melainkan muamalah atur-atur sendiri seperti mereka, pikiran mereka. Jumlah surat dalam Al-Qur'an, taib, yang terpanjang adalah Al-Baqarah dan yang terpendek adalah Al-Kautsar. Kemudian Al-Fatihah. Kita mulai Al-Fatihah sekarang insyaallah. Al-Fatihah artinya adalah permulaan segala sesuatu. Sedangkan Fatihatul Quran, permulaan Al-Quran Al-Karim adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena itu surat ini disebut Al-Fatihah. Disebut di sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu permulaan Al-Quran Al-Karim. Terus kemana Bismillahirrahmanirrahim? Gimana jadinya? Berarti di sini beliau hafizahullah memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya bismillah bukan termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Ya. Melainkan alhamdulillah berarti ayat pertama. Kalau misalnya alhamdulillah ayat pertama bagaimana jadinya? Alhamdulillah rabbil alamin pertama, Ar-Rahmanirrahim kedua, Maliki yaumiddin ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau misalnya yang menganggap bahwa saya bismillah bukan termasuk dalam surat Al-Fatihah. Dan ini yang beliau pilih. Namun ternyata di kita cetakannya justru bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Nah, ini khilafiyah antara penulis dengan pencetak dan penerjemah. Dan penerjemahnya tidak memperhatikan ini. Dan mungkin penerjemahnya sendiri juga berpendapat hal yang sama dengan beliau. Namun karena memang kopasannya hanya seperti ini, bisanya ya sudah. Ya enggak. Oke. Ada nama-nama lain. Baik, pengarang kitab Al-Itqan, apa Al-Itqan ini maksudnya? Ada yang tahu di sini Al-Itqan? Ada yang tahu kitab Al-Itqan? Al-Itqan fi Ulumil Quran namanya. Karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Wafat 911 Hijriah, seorang alim bermadzhab Syafi'i, ensiklopedian. Seorang alim mausu'i kalau misalnya disebut secara oleh para ulama. Karena ada ulama-ulama mausu'i, ulama mausu'iyin, ulama ensiklopedian. Semuanya itu tahu. Nah, Imam As-Suyuti ini semua cabang ilmu syar'i itu beliau punya karya. Kecuali satu, faraid. Karena soal menghitung beliau enggak. Lemah sekali. Soal menghitung beliau lemah. Tapi soal penghafalan yang lain, beliau punya semuanya. Ulumul Quran dan sebagainya. Dan untuk balaghah beliau punya, nahu beliau mahir. Punya alfiyah nahu. Punya juga alfiyah al-hadith. Yaitu syair alfiyah. Untuk hadith punya. Untuk nahu ada. Dan juga ilmu hadith. Beliau punya ilmu usul fiqih. Juga punya Syarah Al-Kaukab As-Sati', beliau punya kitabnya. Dua jilid besar. Nah, itu kalau misalnya kita baca, itu bingung kita. Karena apa? Beliau mengumpulkan dari berpuluh-puluh kitab, kemudian disaripatikan, dimasukkan ke dalam kitab Syarah Al-Kaukab As-Sati', Nazam Jama' Al-Jawami'. Nah, itu kita baca itu bingung. Bahkan mungkin yang sudah belajar usul fikih secara mendalam pun lumayan pening membacanya. Namun di awal beliau berkata bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang paling lemah dalam diriku. Paling sedikit perbekalan kata Imam Suyuti kepada kita, ilmu ini ana paling sedikit perbekalannya dibandingkan ilmu lain seperti ulumul Quran, ilmu hadis, ilmu nahu dan lainnya. Ilmu usul fikih ini paling sedikit ana. Tapi ketika menulisnya kita sendiri bingung ya. Nah, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu salah satu kitab rujukan terpenting dalam ilmu Ulumil Quran. Sebelumnya sudah ada sebenarnya yang seperti itu kitabnya, yaitu kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Az-Zarkashi, Badruddin Az-Zarkashi, bermadzhab Syafi'i juga. Ya, ulama abad ke-8 Hijriah. Kalau Imam As-Suyuti abad ke-10 Hijriah atau 9 akhir Hijriah. Nah, kemudian ada juga kitab Manahilul Irfan karya Az-Zarqani fi Ulumil Quran. Al-Zarqani setelah Suyuti tentu saja. Baik, Al-Itqan, pengarang kitab Al-Itqan yaitu Imam As-Suyuti menghitung lebih dari 20 names, 20 nama untuk Al-Fatihah. 20 nama untuk Al-Fatihah. Bayangkan, 20 nama untuk surat Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya kita selama ini mengatakan Al-Fatihah, ya Al-Fatihah, enggak ada nama lain. Ah, enggak. Justru ulama mereka mengenal Al-Fatihah banyak nama. Bahkan Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan ini mengatakan 20 nama atau lebih. Ya. Dari jumlah tersebut tidak ada landasan dari sunnah kecuali 4 nama. Nah, kita akan membahas nanti kalimat dari jumlah tersebut tidak ada landasan dari sunnah. Berarti enggak sabit maksudnya. Dari sunnah kecuali 4 nama. Yang pertama Fatihatul Kitab. Itu ada, ya. Ummul Quran. Itu ada hadis sahihnya, kemudian As-Sab' Al-Mathani juga ada, dan Ummul Kitab, induk kitab, itu juga ada hadisnya. Untuk mengeceknya kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau rahimahullah menyebutkan dalam awal Fatihatul Kitab jilid 1 halaman 47 cetakan Darul Hadis Mesir bahwasanya jumhur mengatakan Al-Fatihah memiliki nama Ummul Kitab. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki atau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Beliau berkata alhamdulillahi rabbil alamin Ummul Quran wa Ummul Kitab was sab'al mathani wal Quran azim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ummul Quran wa Ummul Kitab was sab'al mathani wal Quran al-'azim. Nah, di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat nama untuk surat Al-Fatihah. Pertama alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sekarang alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh enggak kita menamakan surat Al-Fatihah dengan surat alhamdulillahi rabbil alamin? Boleh atau tidak? Boleh, baik. Boleh enggak kita menamakan surat atau menyebut surat Al-Fatihah dengan surat Al-Hamd? Al-Hamd. Bisa digeser ke sini aja, Mas. Apa? Surat Al-Hamd. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, sekarang Rasulullah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita jadikan itu nama surat, boleh tidak? Boleh. Kemudian beliau katakan alhamdulillahi rabbil alamin, anggap ini mubtada. Kemudian Ummul Quran. Nama surat. Kemudian Ummul Kitab, nama surat. Nama surat Al-Fatihah. Kemudian Was-Sab'ul Mathani, nama surat. Wal Qur'anul Azim. Apakah ini nama surat? Ya, ini nama Al-Qur'an benar, tapi di sini dalam konteks ini kita lihat Wal Qur'anul Azim juga sebagai khobar bagi mubtada alhamdulillahi rabbil alamin dalam nahwu. Berarti Al-Qur'anul Azim di sini juga nama untuk Al-Fatihah. Bayangkan Al-Fatihah juga dinamakan Al-Quran Al-Azim. Kalau kita pahami dari hadis ini, alhamdulillahirrabbilalamin, pertama tadi apa? Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Dan disebut karena yang terlahir darinya berasal darinya. Ya enggak? Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Berarti Al-Quran seluruhnya, itu induknya ada di Al-Fatihah. Berasal juga dari Al-Fatihah. Ketika misalnya kita membaca surat lain selain Al-Fatihah, itu membutuhkan juga Al-Fatihah. Sementara ketika kita membaca Al-Fatihah, maknanya itu sudah tidak membutuhkan surat lain sebenarnya. Karena sudah terkandung di dalamnya Al-Fatihah. Ya. Nah, itu maksudnya. Ummul Quran, ummul kitab, was-sab' al-mathani wal Quranul 'Azim. Udah di. Nah. Baik. Wal Quranul 'Azim. Dari ummul Quran, ummul kitab. Ya, otomatis itu sudah mewakili seluruh Al-Quran. Makanya disebut juga Al-Quran Al-Azim. Di sini tidak disebutkan ya. Di sini disebutkan Ummul Quran, As-Sabu' Al-Mathani, Ummul Kitab, dan As-Salah. Kurang di sini bahwasanya ada hadis yang sahih yang menyatakan bahwasanya nama dari lain dari Al-Fatihah adalah Al-Quran Al-Azim. Baik. Kemudian dikatakan juga oleh para ulama, surat Al-Fatihah bernama lain surat Al-Hamd. Juga surat As-Salah dengan berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Rasulullah menghiyatkan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah qasamtu, aku telah membagi. As-salat. As-salat di sini kita pahami secara bahasa doa. Tapi yang dimaksud as-salat di sini bukanlah doa dan bukan salat kita, melainkan Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dia dari kalimat setelahnya, qasamtu salata baini, antara aku dengan hambaku dua bagian. Nah, kemudian dikatakan fa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani 'abdi. Jika hambaku berkata, jika dia berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia telah memujiku. Hadis ini menjadi paham kita, dan ini hadisnya agak panjang sedikit. Di sini kita paham bahwasanya yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang mulia ini, qasamtu sholata, yang dimaksud sholat di sini as-sholat dengan adanya alif lam ta'rif, maksudnya adalah Al-Fatihah. Apa korinanya, apa indikasinya? Kalimat-kalimat setelahnya menunjukkan Al-Fatihah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari awal alhamdulillah, fa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan apa? Ayat yang pertama. Coba antum cari hadis ini, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin hamidani 'abdi. Qultu hamidani 'abdi. Qala Allah hamidani 'abdi. Itu cari hadis itu, kita di situ bisa mengambil pemahaman bahwasanya ayat pertama dalam Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tetap saja kita katakan ini perkara khilafiyah. Karena sebagian ulama juga ada yang menganggap bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah, dan itu insyaallah akan kita rinci nanti berdasarkan dari tafsir Ibnu Katsir. Karena di sini saya jadikan tafsir Ibnu Katsir referensi dalam hal ini karena beliau lebih baik dalam penjabaran tentang khilafiyah masalah ini dibandingkan yang lainnya. Seperti misalnya tafsir Al-Qurtubi juga menjabarkan hal ini bagus juga, namun ini lebih singkat. Tafsir Ibnu Katsir lebih singkat daripada tafsir Al-Qurtubi. Dan keduanya adalah kitab yang sangat bagus. Baik. Kemudian as-salat, kita maknai di sini as-sab' al-mathani 7. Dinamakan as-sab' al-mathani karena surat ini diulang-ulang pembacaannya pada setiap rakaat dalam salat. As-sab' itu artinya apa? 7. Al-mathani diulang-ulang maksudnya di sini. Al-mathani diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang dalam setiap rakaat salat. Kemudian umul kitab, induk al-kitab, karena berisi pokok-pokok kandungan Al-Quran berupa masalah-masalah akidah, ibadah, syariah, dan kisah-kisah. Di sini lihat berupa masalah akidah. Berupa masalah akidah. Apa itu akidah? Ya berarti kita akidah dan semacamnya. Ya dimulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu sudah mencakup tauhid. Tauhid apa saja? Alhamdulillahirrabbilalamin saja. Tauhid apa saja? Kita tahu kalau misalnya kita meyakini tauhid terbagi menjadi tiga. Dua bisa. Bisa. Sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah menjadikannya dua. Tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah. Apa artinya tauhid rububiyah? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari segi penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan, dan lain-lain. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat? Kemudian tauhid uluhiyah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadah kita terhadap Allah. Kemudian atau ibadah makhluk yang mukallaf terhadap Allah. Kemudian tauhid al-asma was sifat, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari segi asma was sifat dengan metode menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi itu tiga. Kalau Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah membaginya dua, tapi intinya sama, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat, yaitu dijadikan satu. Karena memang hakikatnya sama. Tauhid al-asma wa sifat ya tauhid rububiyah. Ya. Misalnya tauhid rububiyah kita bilang mengesakan Allah dari segi mengesakan Allah, yaitu maknanya kita mengesakannya dari segi penciptaan. Apa bahasa Arab penciptaan? Khalq. Khaliq, ya kan? Khaliq. Khaliq asma Allah bukan? Asma Allah. Khalq menciptakan itu sifat Allah bukan? Sifat Allah. Sama rububiyah dengan asma wa sifat. Ya. Nah, di sini masalah-masalah akidah dalam alhamdulillahirabbil alamin. Kita pahami di sini. Alhamdulillahirabbil alamin sendiri itu satu ayat itu mengandung berapa macam tauhid tadi? Dua, apa aja? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Terus kemana tauhid uluhiyahnya? Ada enggak tauhid uluhiyah? Ada enggak kandungan tauhid uluhiyah dalam alhamdulillah rabbil alamin? Ya ada. Gimana menjabarkannya antum? Alhamdulillah artinya hanya bagi Allah, dan siapa yang memuji diri? Hamba. Ah, berarti tauhid ibadah. Memuji kepada Allah itu ibadah bukan? Ibadah. Berarti alhamdulillahirabbil alamin itu mencakup di dalamnya akidah, tauhid tiga-tiganya. Tauhid rububiyah. Rabb. Rabbil alamin berarti pengatur alam semesta, ya rububiyah ternyata. Asma wa sifat, Rabbul alamin nama Allah bukan Rabb, nama Allah. Kemudian Allah nama Allah. Kemudian tauhid uluhiyah. Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Nah, sekarang siapa yang memuji? Ya kita yang mengucapkan. Berarti kita sedang beribadah kepada Allah dengan cara memujinya. Ya, akidah ya kan? Baik. Kemudian masalah ibadah. Jelas masalah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengandung ibadah, unsur ibadah. Iyyaka na'budu. Dan itu mengandung unsur tauhid juga. Tauhid apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uluhiyah, alhamdulillah. Kemudian syariah. Ya syariah itu sebenarnya segala yang mencakup agama Islam. Islam itu syariat. Nah, syariah itu dari ayat pertama sampai ketujuh itu semua tentang syariat. Kemudian dan kisah-kisah. Di mana kita ambil istinbat kisah-kisah dari surat Al-Fatihah? Dari ayat yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kisah-kisah. Ya. Jadi, apapun ayat dalam Al-Qur'an itu ada kaitannya dengan Al-Fatihah. Apapun ayat itu. Apapun ayat itu. Antum sebut satu ayat misalnya. Apa? Misalnya ayat pertama, Pak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berkaitan dengan ayat apa dalam Al-Fatihah? Ya alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Ya enggak? Kemudian ayat terakhir dalam Al-Qur'an, min syarri waswasil alladzi waswasa minal jinnati wan nas. Ada enggak kaitannya dengan Al-Fatihah? Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Bisa enggak kita korelasiin dengan Al-Fatihah? Ya, pasti bisa. Dari segi apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kok itu keseluruhan dari An-Nas, dari surat An-Nas. Karena secara global An-Nas berbicara tentang kita meminta perlindungan dari jin, godaan setan dan manusia. Nah, godaan setan dari jenis jin dan manusia. Tapi minal jinnati wan nas. Apa korelasinya dengan Al-Fatihah? Ayo. Rabbil alamin. Ya benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb. Pencipta. Pengatur, pemilik. Siapa yang menciptakan jinnati wan nas? Allah. Sudah selesai. Semuanya, semua ayat bisa. Walaupun ayat itu sebatas nun atau sod. Hah? Itu bisa kita korelasikan kepada Al-Fatihah. Gimana korelasinya? Hah? Bisa aja kita korelasikan. Gimana? Nun apa artinya? Ya kita gak tahu di sini artinya apa. Tapi apakah ada maksud dari Allah? Ada. Nah, di sini bisa kita korelasikan, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan menetapkan bahwasanya ini adalah ayat Allah, nun ini. Nah, itu bisa menjadi ujian bagi kita. Jangan sampai kita bilang, wah nun ini kok aneh, janggal. Ya, kita orang Indonesia gak tahu apa-apa. Adapun al-huruf al-muqattu'ah seperti ini, nun dan lain-lainnya, sod dan kaf, ya, dan seterusnya. Nah, itu semua sebenarnya di kalangan Arab dulu ada metode seperti itu. Ada metode seperti itu. Coba misalnya nun. Surat apa nun itu? Ya surat nun. Ya surat apa? Ya. Surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu dalam kitab Al-Itqan juga fi Ulumil Quran karya Suyuti dikatakan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwasanya surat Al-Qalam adalah surat kedua yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Alaq. Nah, itu salah satu riwayat. Ada juga riwayat lain Al-Muzammil. Baik. Nah, nun di sini apa yang mau saya katakan tadi? Saya tiba-tiba lupa maklumatnya, hilang begitu saja. Dalam topik apa kita bicara? Hah? Ah, taib, iya, baru ingat saya. Nun di sini nun di awal-awal turunnya, awal-awal masa kenabian Nabi, kerasulan, ya, diutusnya Nabi sebagai nabi. Nah, pada saat itu turun nun. Dan pada saat itu ya Arab masih berkutat pada balaghah dan sastra mereka. Ya, mungkin Abu Jahal di situ dan lain-lain. Mereka lebih ngerti sastra daripada sastrawan sekarang. Karena sastranya masih tinggi tentu saja. Nah, ketika turun nun ya atau ayat-ayat semacamnya, apakah ada di antara kaum jahiliyah yang protes dan menertawai? Apa-apaan nih kayak gini, nun? Apaan, sod? Gak ada. Gak ada riwayat seperti itu. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya hal-hal seperti ini itu ada dalam manhaj balaghah mereka sebenarnya. Karena gak ada yang protes. Kalau misalnya gak ada dalam Arabik, nah itu pasti protes mereka. Apa-apaan nih kita dikasih kayak gini? Maksudnya jahiliyah, kufarnya. Dan kita ketahui orang-orang jahiliyah, kufar Quraisy itu mereka berusaha untuk menangkal i'jaz Al-Quran. Maksudnya untuk melawan kemu'jizatan bahasa yang dalam Al-Quran. Tetapi gak bisa sampai sekarang. Ya, jahiliyah saja yang sastranya tinggi gitu aja. Gak bisa mengkritik apalagi yang sekarang. Kalau misalnya sekarang ada orang-orang sekuler bilang, apa-apaan ayat kok nun, qaf. Ini apa-apaan kok mirip dengan yang dukun-dukun dan semacamnya di situ. Nah, Tapi ini kita mengimani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah dengan membaca dan meyakini ini ayat Allah dan pasti ada hikmahnya walaupun saya jahil dengannya. Tapi pasti itu karena jahilnya kita. Ya, karena jahilnya kita. Tapi ketika misalnya nun wal qalami wa ma yasturun kemudian dipisah-pisah. Waw, alif, lam, qaf. Nah, ini baru buat dukun kalau gini. Hah? Sebagaimana saya waktu di pesantren dulu pernah ke suatu tempat, tempat hiburan, tahu misalnya, wah ini kayaknya anaknya alim nih kan. Maksudnya saya dikatakan alim oleh mereka gitu kan. Nah, kemudian bantuin saya dong gitu, pakai bahasa setengah Jawa. Bantuin saya dong, apa nih, mau nyari cewek dan sebagainya. Coba lah gimana ayat-ayat yang kira-kira pas buat ini. Wah, gak ada kayak gitu. Buat ya usaha, kata saya, kalau misalnya kayak gitu ya usaha. Saya waktu itu masih SMA, gak tahu apa-apa. Ya usaha dong kalau mau dapetin gadis perempuan gitu. Jangan pakai ayat kemudian diramu-ramu seperti itu. Kemudian ditampakkan ya semacam ayat-ayat itu kemudian dipisah-pisah huruf-hurufnya. Ini justru pelecehan terhadap Al-Quran dan ini yang membuat setan itu senang justru. Karena apa? Al-Quran diubah-ubah. Tahrif. Nah ini justru senang. Nah, kalau misalnya kita lihat mantra-mantra itu kan tulisannya gaje-gaje itu kan. Nah itu asli ayat Al-Quran kadang-kadang. Disuruh sama jinnya. Coba kamu tulis ayat Al-Quran surat sekian-sekian. Tulis dengan huruf muqatta'ah, huruf terpisah. Sehingga kemu'jizatan Al-Quran itu hilang. Kemu'jizatan Al-Quran itu hilang karena ayat-ayatnya dipermainkan. Baik. Kemudian as-salat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW tentang firman Rabbnya. Qasamtu as-salata baini wa baina abdi kismain. Nah ini yang tadi sudah kita bahas ya, alhamdulillah. Kemudian Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah dan surat Madaniyah adalah surat yang turun di Madinah. Pembahasan baru di sini, surat Makkiyah dikatakan adalah surat yang turun di kota Mekah. Di sini dikatakan seperti itu. Dan surat Madaniyah adalah surat yang turun di Madinah. Sekarang bagaimana kita pertama mengetahui dulu pendapat para ulama mengenai apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah. Ada yang mengatakan bahwasanya maksud dari Makkiyah itu adalah surat yang turun pada periode Mekah. Dan Madaniyah surat yang turun pada periode Madinah. Meskipun turunnya di Mekah misalnya, di Fathi Mekah misalnya, atau turunnya di Haji Wada misalnya, nah itu tetap dinamakan surat Madaniyah. Ini satu pendapat para ulama. Karena ibrohnya di sini bukan dari segi tempat, melainkan dari segi periode zamannya. Karena periode Rasul itu ada dua secara garis besar, yaitu Makkah dan Madinah. Nah di sini kalau kita bahas di sini surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah. Turun di Mekah, berarti ibrohnya di tempat. Dan surat Madaniyah adalah surat yang turun di Madinah. Berarti ibrohnya di tempat ya kan, kalau di sini nih. Nah, ini pendapat kedua ada lagi. Bahwasanya Makkiyah itu surat yang turun di Mekah. Madaniyah surat yang turun di Madinah. Nah kalau memang mau dengan manhaj tersebut, maka harus ada perincian terlebih tambahan, yaitu apa? Bahwasanya ada surat yang turun di Syam misalnya. Ada surat yang turun ketika Rasulullah itu sedang safar. Dan itu di luar Mekah, di juga bukan Madinah misalnya. Kalau misalnya di safar, minimal di luar Mekah atau Madinah, berarti tawakuf. Tidak turun di mana-mana maksudnya. Apa gimana? Tidak dikatakan turun Madinah, tidak dikatakan turun Makkiyah. Kayak itu kalau misalnya mau pakai dengan manhaj yang seperti ini. Ya. Tetapi ketika kita katakan surat-surat Makkiyah umumnya menerangkan seputar masalah akidah, menetapkan akidah, memberikan argumentasi dan analogi-analogi kias untuk menguatkan dan menjelaskannya. Ah, di sini menunjukkan bahwasanya dimaksud di sini surat Makkiyah adalah surat yang turun di periode Mekah. Karena periode Mekah ya awal-awal. Dan awal-awal tentu yang diawali adalah tauhid, masalah keyakinan, penancapan keyakinan dan permisalan-permisalan untuk menguatkan dan menjelaskan keislaman. Ya. Baik, itu Makkiyah. Nah, hikmahnya apa? Di periode Makkiyah itu lebih konsentrasi kepada akidah dan semacamnya. Ya, hikmahnya kalau misalnya akidah sudah kuat, pasti nanti kedepannya ya itu lancar, lebih lancar dibandingkan dengan yang diawali dengan masalah furu' dulu, baru kemudian baru masalah usulnya, itu enggak jadi-jadi. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, pesantren-pesantren tradisional misalnya, itu masalah fikih Syafi'i itu masya Allah, sampai matan pun bisa dihafal, tapi hadisnya enggak. Bahkan kalau dihafal pun hadisnya hadis yang palsu kadang dihafal, yang diamalkan. Tapi masalah usul etikot akidahnya tidak diperhatikan. Nah, kemudian ketika setelah lulus dari pesantren tradisional tersebut, mahir di bidang fikih, menjadi ulama misalnya, menjadi kiai, dia tanya tentang akidah yang semaunya, apa yang menjadi tradisi itulah akidahnya. Manhajnya manhaj tradisi, tradisi. Makanya ketika diajak untuk menuju ke usul yang benar, enggak bisa. Karena udah terbentuk furu'nya seperti itu. Usulnya enggak kuat ya udah enggak bisa lagi. Adapun jika misalnya usulnya yang benar-benar dibentuk misalnya. Usulnya yang dibentuk. Usul yang sahih maksudnya. Itu kedepannya furu'nya insyaallah manhajnya lebih tepat. Manhajnya lebih ke dalil nantinya. Lebih ke Allah dan Rasulnya. Ya. Baik, itu salah satu faedahnya. Jadi dakwah pertama dakwah tentang akidah. Kemudian misalnya di kenyataan yang ada di sini di sekitar kita, kalau misalnya nyantren misalnya, sekarang kajian-kajian kita ada nggak yang tulisannya kajian akidah gitu? Nggak ada. Ya nggak ada kan? Nah, ini misalnya tafsir. Kemudian setelah ini hadis, ahkam. Kemudian nanti sore misalnya fawaidul fawaid. Kemudian apalagi mustalah hadis. Kemudian fikih Syafi'i. Sekalian promosinya. Nah, enggak ada yang labelnya akidah. Akhirnya dipertanyakan. Wah, ini berarti ini enggak concern terhadap akidah nih. Ya? Enggak concern kita terhadap akidah. Iya enggak? Iya enggak? Enggak concern kita terhadap akidah. Tapi apa yang kita pelajari sekarang apa? Apa yang kita pelajari sekarang? Akidah ini, akidah. Nah, inilah kesalahpahaman sebagian ikhwan sekaligus. Karena hanya dengan label, yang penting tulisannya akidah, oh berarti dia memperhatikan akidah. Kalau misalnya dia belajar Arba'in Nawawi, oh berarti belajar hadis bukan akidah. Ini salah ini. Salah total ini. Ini kejahilan namanya. Atau tidak tahu isi dari tafsir itu sendiri atau isi dari Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi kalau misalnya antum pelajari, masya Allah itu isinya akidah yang itu luas. Satu hadis itu bisa beragam kajian. Kalau misalnya mau mendalami. Yang kita pelajari sekarang Al-Fatihah, itu full akidah semuanya. Full. Semuanya. Nah, ini salah kalau misalnya dipahami, oh tafsir berarti bukan akidah. Oh salah besar. Kemudian Al-Baqarah diawali dengan kaum mukminin, kaum kuffar, kaum munafiqin, akidah. Setelah itu ya ayuhan nasu budu rabbakum, akidah bukan akidah. Nah, di sini kita perlu memahami bahwasanya akidah itu pelajarannya tidak hanya sekadar label, melainkan kita belajar Al-Qur'an di dalamnya akidah. Kita belajar hadis, ada hadis yang erat berkaitannya dengan akidah. Baik. Rukun akidah yang paling pokok atau terbesar adalah mentauhidkan atau mengesakan Allah Azza wa Jal dalam beribadah dan menetapkan kenabian Rasulullah SAW, menetapkan prinsip hari kebangkitan dan negeri akhirat. Sementara surat-surat Madaniyah di dalamnya banyak berisi tentang tasri', penetapan hukum dan perundang-undangan, qawanin atau qanun, serta menjelaskan hukum halal dan haram. Seperti misalnya surat Al-Baqarah. Tapi bukan berarti kita katakan surat-surat Madaniyah itu ya berisi tentang hukum-hukum saja. Oh, ini salah. Di tiap surat semuanya ada kaitan dengan tauhid. Ya, misalnya surat terpendek apa? Inna a'tainakal kautsar. Dari ayat itu ada enggak tauhid? Ada enggak tauhid? Tauhid apa? Uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah, inna a'tayna, berarti fi'il. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala, rububiyah. Fasalli li rabbika. Tauhid apa? Hah? Semua tauhid itu. Iya enggak? Fasolli, salatlah kalian. Uluhiyah. Li rabbika rububiyah, sekaligus nama Allah Rabb. Asma wa sifat. Ya, baik. Kemudian kata ayat dalam bahasa Arab berarti al-alama, yaitu tanda. Tadi sudah. Dalam istilah Al-Qur'an, ayat adalah kumpulan ungkapan dalam kalam Allah yang berisi hidayah bagi manusia dengan menunjukkan akan wujud Allah Ta'ala, kekuasaan dan ilmunya, serta menunjukkan kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya. Jumlah ayat dalam Al-Qur'an ada 6200 ayat lebih. Dikatakan di footnote, kelebihan itu berkisar antara 4 sampai 40 ayat disebabkan perbedaan antara para qurra. Nah, di sini kita tidak perlu merinci para qurra di sini, kemudian nanti berapa tafsilannya. Sebenarnya ada pembahasannya dalam salah satu kitab yang saya bawa, cuma tidak perlu lagi kita melebihi penjelasan itu. Sedangkan surat Al-Fatihah jumlah ayatnya ada 7. Jumlah ayatnya ada 7, ini sudah menjadi ijma' ulama. Jumlahnya 7, ijma' ulama. Sementara perkara khilafiyahnya itu bukan di jumlahnya, melainkan di manakah posisinya. Untuk 7 ayat itu mana saja ayatnya, itu khilafiyahnya di situ. Tidak termasuk di dalamnya basmalah. Ini pendapat yang diambil oleh beliau hafizullah. Dikatakan di dalam footnote, ada yang mengatakan bahwa basmalah adalah ayat ketujuh. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena itu ia mewajibkan agar basmalah dibaca di dalam sholat. Tetapi menurut pendapat yang lebih kuat atau rajih, bahwa basmalah bukanlah salah satu ayat dalam Al-Fatihah. Jadi ayatnya yang ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sementara ayat ke-6 adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi untuk pembahasan seperti ini kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir. Antum bisa lihat juga terjemahannya dalam awal-awal surat tafsir terhadap surat Al-Fatihah tentang jumlah ayat untuk surat Al-Fatihah. Tadi disebutkan di situ Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya basmalah itu ayat ke-7. Sebentar. Basmalah. Dikatakan oleh beliau rahimahullah Ibnu Katsir, wa qala Malik wa Abu Hanifah wa ashabuhuma laisat ayatan min al-Fatihah wala min ghairiha min as-suwar. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan para sahabat mereka, itu mazhab mereka berdua, Malik dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa saya basmalah bukanlah ayat dari Al-Fatihah dan juga bukan ayat dari selain Al-Fatihah. Dan juga bukan ayat dari selain Al-Fatihah. Itu pendapat Malik dan Abu Hanifah rahimahumullah. Kemudian Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau mengatakan hiya ayatun min Al-Fatihati wa laysat min ghairiha. Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat dalam Al-Fatihah dan bukan termasuk ayat bagi surat apapun selainnya. Adapun surat yang An-Naml itu beda lagi, itu dalam ayat, dalam surat. Kemudian Asy-Syafi'i juga punya pendapat lain dihikayatkan oleh selain dari periwayat yang tadi, bahwasanya basmalah itu adalah termasuk ayat di setiap surat Al-Fatihah, di setiap surat. Jadi Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan punya dua pendapat. Entah mana yang lebih dulu atau yang paling terakhir. Yang pendapat pertama Imam Syafi'i bahwasanya Al-Fatihah itu termasuk basmalah termasuk Al-Fatihah, dalam Al-Fatihah. Dan surat lain tidak termasuk dalamnya basmalah, enggak ada. Namun ada pendapat lain Asy-Syafi'i bahwasanya basmalah itu ayat dari Al-Fatihah dan juga surat selainnya. Selain Al-Taubah, selain surat Bara'ah. Dikatakan oleh Ibnu Katsir mazhabnya apa? Syafi'i. Beliau berkata wahuma ghoriban. Dan kedua perkataan Imam Syafi'i itu ghorib. Ghorib artinya apa? Asing, aneh, janggal. Di sini Anda enggak tahu maksud dari Ibnu Katsir ghorib dalam istilah hadis atau ghorib secara bahasa. Kalau ghorib dalam istilah hadis ya, tapi sebenarnya secara bahasa, sebenarnya beliau Ibnu Katsir kurang setuju dengan perkataan imamnya juga. Kemudian Dawud Az-Zahiri dari mazhab Zahiri mengatakan hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin la minha. Bahwasanya basmalah itu adalah ayat mustaqillah, ayat independen di setiap surat kecuali surat At-Taubah. Ayat independen. Basmalah itu ayat atau bukan? Ayat kata Dawud Az-Zahiri. Dan juga ini pendapat Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Basmalah itu ayat. Al-Quran bukan? Al-Quran. Surat apa basmalah itu? Tidak. Tidak termasuk surat apa-apa. Ya, kecuali yang di An-Naml. Tidak termasuk surat apa-apa. Ya. Tapi dia ayat. Dan dia Al-Quran. Nah ini adalah salah satu riwayat juga dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan juga Abu Bakar Ar-Razi dan Abul Hasan Al-Qurqi atau Al-Qarqi. Dan keduanya adalah ulama mazhab Hanafiyah. Tadi Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Bahwasanya basmalah bukan termasuk ayat dari surat apapun. Ya. Bahkan Malik sendiri mengharamkan untuk membacakan basmalah di dalam salat. Kenapa? Karena bukan ayat. Sedangkan dalam salat itu tidak boleh membaca sesuatu yang bukan ayat selain zikir-zikir yang ma'tsur ya. Baik. Itu tentang bismillah itu termasuk dalam Al-Fatihah atau bukan. Nah, sekarang bagaimana dengan menjaharkan bismillah menjadi imam ketika antum menjadi imam? Kalau antum bermadzhab Syafi'i gimana? Kalau antum bermadzhab Syafi'i bagaimana? Malah harus ya menjaharkan karena basmalah termasuk ayat Al-Fatihah. Ya enggak? Bahkan juga dalam salah satu pendapat Asy-Syafi'i tadi, basmalah juga ayat dari surat lain kecuali At-Taubah. Makanya kalau misalnya kita di masjid-masjid lain misalnya yang menganut mazhab Syafi'i misalnya, nah itu ketika dibaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin, ya kita tidak mengingkari. Dalam artian ini adalah perkara ijtihadiyah dan pendapat imam Asy-Syafi'i dan juga mazhab resminya, mazhab yang masyhur dari Asy-Syafi'i. Walaupun mungkin kita atau sebagian dari kita menganggap, dan anak pribadi menganggap bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Walaupun kita menganggap sebaliknya misalnya. Bismillah tidak perlu untuk dijaharkan, tetapi disunahkan untuk mengucapkannya di sebelum Al-Fatihah dan sebelum surat setelah Al-Fatihah. Nah bagaimana jika misalnya kita menjadi imam dan di belakang kita itu para makmum Asy-Syafi'iyyin misalnya yang mereka memegang benar-benar pendapat para imam Asy-Syafi'iyah. Kita di sini untuk agar menghindari mafsadat yang lebih besar, maka kita gunakan bismillahirrahmanirrahim dengan jahriyah. Tidak masalah sebenarnya, tidak masalah itu. Jangan sampai urusan berawal dari bismillah. Dan juga sebaliknya, di kita misalnya jangan sampai kita melihat ada imam enggak membaca basmalah kita permasalahkan kemudian menjadikan sesuatu yang besar, dan juga sebaliknya di antara mereka yang ketika misalnya kita mengimami kemudian tidak membaca bismillah kemudian kita dihajar dan sebagainya. Itu urusan yang sebenarnya itu masalah antara memang kurang dewasanya dan atau kurang maklumat tentangnya. Sehingga alhamdulillah kalau misal kita sudah tahu, maka kita pilih manhaj yang lebih bermaslahat insyaallah. Baik. Kita tentang basmalah. Kemudian kita berlanjut ke al-isti'adzah. Isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Penjelasan kata al-isti'adzah. Al-isti'adzah, isti'adzah artinya ucapan seorang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang kita lihat isti'adzah. Ini sebenarnya dalam tulisan al-isti'adzah, keberadaan ra'sul 'ain di sini, yaitu kepala di sini, ya, di bawah huruf lam, lihat. Al-isti'adzah bahasa Arabnya itu dihapus. Yang lebih tepat adalah tidak ada itu. Ya. Itu termasuk fi'il sudasi. Isti'adzah masdar, masdar isti'adzah. Ra'sul 'ain al-isti'adzah bahasa Arabnya, ra'sul 'ain itu yang berbentuk seperti ini, seperti helm ini. Al-isti'adzah halaman ke-28. Baik. Isti'adzah dalam bahasa Arab, terutama dalam sharaf, itu ada wazan istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Tadinya kan fa, ain dan lam. Kalau antum belajar bahasa Arab pernah, kemudian ditambahkan dengan 3, yaitu alif, sin dan ta. Istaf, ista. Kemudian fa'ala, istaf'ala. Di antaranya ista'adha. Kemudian ada juga lainnya apa? Ista'ana. Apalagi selain itu? Istaghfara. Apalagi selain itu? Apalagi? Isis jadinya. Istaqoma. Ya. Kemudian apalagi? Istakhara. Jadi istikhara. Apa tambahan ist di sini? Ist. Bukan sifat, kalau bahasa Inggris jadi sifat itu. Mentalist. Ist, i, sin, alif, sin, dan ca. Tambahan itu artinya meminta. Sehingga ketika misalnya kita mengatakan ista'adha, al-auz itu perlindungan. Berarti ista'adha meminta perlindungan. Ista'adha, al-aun artinya pertolongan. Berarti isti'anah artinya meminta pertolongan. Istikhara, istakhara. Khara, khair, baik atau pilihan. Berarti meminta pilihan. Itu istikhara. Yang lain misalnya istaqoma. Qom, lurus, berdiri. Berarti istiqoma artinya meminta lurus. Jalan yang lurus. Baik, dan lain-lain. Itu isti'adzah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu artinya aku memohon perlindungan. Billah maksudnya kepada Tuhan segala sesuatu, kepada Rabb segalanya, yang maha kuasa atas segalanya, yang maha tahu segalanya, sembahan orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. Dalam artian di sini sembahan orang-orang terdahulu dan orang kemudian maksudnya yang berhak menjadi sembahan orang-orang dahulu, karena orang-orang dahulu banyak yang tidak menyembah Allah. Dan sekarang pun banyak yang tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Kemudian asyaiton. Asyaiton itu iblis yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ar-rajim yang dirajam, yang dijauhkan dan terusir dari segala bentuk kasih sayang dan kebaikan. Asyaiton itu ada perbedaan pendapat oleh para ulama mengenai derivasi atau asal katanya. Dia yang lebih tepat berasal dari kata syatuna. Atau syatona yashtunu artinya ba'uda ya bu'udu. Yang maknanya adalah jauh. Sehingga yang dinamakan syaiton itu adalah yang sangat jauh. Syaiton itu wazan dalam sorofnya adalah fai'al. Itu isim mubalaghah, sighah mubalaghah. Yaitu hiperbola. Hiperbola berarti berlebih. Ya kan? Sebagaimana dengan Rahman. Wazannya fai'al. Sebuah wazan. Astagfirullah. Fa'lan. Kalau misalnya sini syaitan fa'al. Wazannya fa'al dan juga termasuk berlebihan yang artinya yang sangat jauh dari ketaatan terhadap Allah Azza wa Jalla. Apa kata lain yang sewazan fa'al? Siapa apa lagi? Apalagi? Jarang memang. Tapi memang ya udah, daripada kita membahas tentang syaitan lebih-lebih, mendingan kita langsung ke berikutnya, ar-rajim. Ar-rajim di sini, ar-rajim ada isim maf'ul dengan bentuk fa'il. Isim maf'ul berarti objek. Bedanya objek dengan subjek, subjek yang melakukan, objek yang dilakukan terhadapnya. Ar-rajm artinya apa? Melempar ya kan? Melempar. Sekarang ar-rajm artinya yang melempar atau yang dilempar? Yang dilempar. Maksudnya dilempar di sini apa? Dilempar laknat, dikutuk. Dijauhkan. Yang dirajam, yang dijauhkan dan terusir dari segala bentuk kasih sayang dan kebaikan. Nah, rajm itu, kutukan. Nah, kutukan itu adalah segala doa keburukan. Itu kutukan. Jadi, yang namanya melaknat itu artinya mengutuk. Ya, melaknat itu artinya mengutuk. Dan melaknat, mengutuk itu sama semua dengan artinya mendoakan keburukan. Dikutuk jadi batu misalnya. Itu namanya dilaknat. Mendoakan keburukan. Atau dikutuk supaya kecelakaan misalnya. Nah itu dikutuk, dilaknat. Seseorang naik motor trek-trekan keras-keras ya, kemudian klaksonnya besar sekali di jalanan malam-malam, malam minggu, nanti malam. Nah misalnya di jalan lurus nggak ada gajlukan jalan, kemudian bareng teman-temannya, gitu kan, kenceng dan mengganggu orang-orang. Nah orang-orang yang tertidur pun kemudian mendoakan, mudah-mudahan kecelakaan tuh orang. Ini sama aja dengan mengutuk, melaknat. Apakah ini sah? Boleh atau tidak? Ya boleh. Di sini enggak masalah karena apa? Dizalimi. Karena dizalimi. Kalau misalnya enggak dizalimi terus mengutuk, nah ini baru yang masalah. Ah, dikasih beasiswa, dikasih kitab tafsir, dikasih kitab hadis, kemudian mengutuk, mudah-mudahan kecelakaan nih ustaznya. Wah, ini baru nih. Luar biasa ini. Langka yang seperti ini kalau ada ya. Itu dikutuk, kutukan ya. Makna isti'adzah secara umum. Aku mohon perlindungan dan penjagaan kepada Allah Ta'ala dari setan yang terkutuk agar ia tidak menggangguku dalam bacaanku dan juga tidak menyesatkan aku sehingga aku binasa dan hidup sengsara. Hukum isti'adah. Atau sebelum kita ke hukum isti'adah, ada beberapa hadis dilansir oleh Ibnu Katsir rahimahullah mengenai isti'adah. Dikatakan dalam suatu hadis yang saya pernah melihat di Musnad Ahmad ya. Bahwasanya ini ada hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, ta'awadz billahi min syayatinil insi wal jin. Wahai Abu Dzar, berlindunglah kamu kepada Allah dari setan-setan manusia dan jin. Kemudian aku berkata, yaitu Abu Dzar, apakah bagi manusia itu ada setan? Maksudnya apakah ada setan dari jenis manusia? Beliau bersabda, "Na'am." Ya, hadis ini dhaif. Baik. Hadis ini dhaif, namun kita terbiasa dengan membaca suatu ayat yang menunjukkan akan kebenaran isi hadis ini. Apa hadis? Apa? Min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Ah. Itu. Ya. Tapi pada juga bagaimanapun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bentuk ta'awudz itu adalah salah satu permintaan perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Bagaimanapun ketika ada gangguan baik berupa fisik yang disebabkan oleh gangguan jin, mental ataupun hal-hal lainnya, penampakan dan sebagainya, cukup baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bacaan lainnya. Hukum isti'adzah disunnahkan sesuai dengan firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ini فإذا قرأت القرآن, dan jika kalian, jika engkau membaca Al-Quran, apakah ketika membacanya atau sebelumnya? Sebelumnya, sebelum membacanya. Makanya dikatakan oleh Syekh, disunnahkan bagi setiap orang yang hendak membaca Al-Quran, baik satu surat atau lebih, untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu baru mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, baik di pertengahan atau di awalan. Juga dianjurkan bagi orang yang sedang marah atau terlintas pada pikirannya suatu intuisi khayalan yang buruk, agar ia membaca isti'adzah. Gampang insyaallah ini pemahamannya, al-isti'adzah. Dan sebagian ulama juga mengatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, saya tidak bawa kitabnya, yang saya pernah baca dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya di antara lafal-lafal ta'awudz selain a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada juga, dan itu berdasarkan hadis, a'udzu billahi samii'il 'aliim. Ya, ada juga a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu bisa dan boleh. Jadi ketika antum mendengar ada orang a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, itu jangan langsung antum katakan dia keluar dari ahlu sunnah begitu saja. Tapi kemudian tentang basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-basmalah, al-basmalah adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Al-ism, al-ism di sini adalah sebuah term atau ungkapan untuk menamai sesuatu agar ia dikenal dan dibedakan dari yang lain. Ya, kenapa ada isim? Ya, tujuannya apa? Supaya pertama dikenal dan dibedakan dengan yang lain. Itu kenapa ada isimnya seperti itu. Begitu juga dengan Al-Quran, begitu juga dengan surat-surat. Kalau Al-Quran nggak dinamakan, misalnya, itu siapa namanya? Alkitab misalnya. Ya, Injil juga disebut Alkitab. Tapi kita kenal Al-Quran pembeda. Al-Quran, ada Injil, Zabur, Taurat, dan yang lain, dan suhuf-suhuf dan sebagainya. Nah, sekarang isim dalam kata bismillah dengan nama Allah, kalau secara harfiah nih. Nah, kita mulai praktek terjemah harfiah dengan terjemah tafsiri, ya. Kalau terjemah harfiahnya bismillah, gimana? Dengan nama Allah. Selesai. Terus maksudnya apa? Dengan nama Allah. Berarti nama Allah hidup atau gimana? Maksudnya gimana? Dengan nama Allah. Kan kalau bismillahirrahmanirrahim itu maksudnya dengan nama Allah yang maha rahim, rahman dan rahim, aku membaca misalnya. Nah, berarti di sini kita melakukan apa? Dengan nama Allah. Kenapa enggak kita katakan billah gitu saja? Ya kan? Kalau misalnya isim di sini artinya nama begitu saja, dengan nama Allah, kenapa enggak kita katakan billah minasyaitonir rajim, billahirrahmanirrahim? Aneh kan? Dengan Allah. Malah itu bisa lebih tepat. Dengan Allah yang maha pengasih. Maksudnya dengan meminta bantuan pada Allah. Nah, sekarang dengan nama Allah, maksudnya apa? Gimana penafsiran antum, versi antum, ya? Enggak tahu kalangan ahlul kalam mana antum ini, ha? Ayo silakan, ada yang bisa menafsirkan yang udah baca sebelumnya mungkin? Dengan nama Allah. Isim di sini artinya nama secara harfiah. Tetapi kalau misalnya kita memang mau membuka kitab tafsir, di antara tafsir At-Tabari yang beliau mengungkapkan maknanya, bahwasa isim di sini maknanya adalah tasmiyah. Isim maknanya adalah tasmiyah, taf'ilah. Tasmiyah yaitu menyebut nama. Ya. Jadi artinya dengan menyebut nama Allah yang Rahman dan Rahim, aku berlindung. Nah, terjemah harfiah gimana? Bismillah dengan nama Allah. Terjemah tafsiriyah dengan menyebut nama Allah. Makanya Imam At-Tabari wafat 310 Hijriah yang lebih tepat. 310 Hijriah, beliau menegaskan makna isim di sini dalam bismillah. Memang makna isim secara bahasa ini nama, udah. Tapi dalam tafsiran ini makna isim adalah tasmiyah, yaitu menyebut nama. Dan beliau membantah orang-orang yang menjadikan isim dalam bismillah diartikan harfiah, yaitu nama, dengan nama Allah. Jadi yang sahih dengan menyebut nama Allah, itu yang tepat. Nah, makanya dalam tafsir kita, dalam terjemahan, dengan menyebut nama Allah. Eh, padahal enggak ada di sini bi dzikrismillah, enggak. Ya kan? Nah, ini berarti terjemahan apa? Terjemahan harfiah atau tafsir ya? Tafsir. Nah, gitu. Jadi enggak macam-macam orang juga. Dan mungkin ini penerbit mengcopy paste. Kopas mungkin. Dari terjemahan yang sudah baku ada di Indonesia. Dan enggak apa-apa kok misalnya kopas gitu, antum bertaklid pada kopasan terjemahan Depak misalnya, itu enggak apa-apa. Mau gimana lagi? Mau membuka Tabari, membuka Qurtubi, membuka Baydawi gitu, terus kemudian berijtihad atau ini maknanya, ya bisa kacau, lebih kacau lagi. Jadi bertaklid justru dalam hal ini, bertaklid untuk terjemahan, nah itu justru bisa menjadi wajib bagi orang awam. Karena bagaimanapun antum masa mau menerjemahkan sendiri lewat Kamus Al-Munawir misalnya, satu persatu diterjemahkan, satu ayat, satu hari, enggak benar-benar akhirnya. Nah, jadi al-ism di sini enggak disebutkan dalam kitab. Ism di sini artinya adalah tasmiyah, yaitu menyebut nama, ya. Allah footnote, sebuah nama yang hanya khusus kepunyaan Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan kata Allah adalah isim jamid, kata tak berasal dari kata lainnya. Dan ada yang mengatakan kata Allah berasal dari kata aliha ya'lahu ilahatan wa aluhatan, yang artinya disembah. Jadi kata ilah berarti makhluk, ya ini yang disembah. Nah, ini fikrah, ini perlu kita pahami. Pertama, ada yang mengatakan, atau pertanyaan sebelumnya, apakah lafal jalalah Allah itu ada asal katanya dalam kosakata Arab atau tidak? Itu pertanyaannya. Jawabannya khilafiyah. Perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan kata Allah adalah isim jamid, yaitu isim atau kosakata yang tidak memiliki asal usulnya secara bahasa, melainkan itu sudah nama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini mengatakan kata Allah adalah isim yang tauqifi. Tidak ada majal ijtihad lugawi di dalamnya. Tidak ada majal ijtihad bahasa di dalamnya. Melainkan dia langsung dari Allah Subhanahu wa taala menamakan Allah. Ya. Itu maksudnya. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan ada yang mengatakan kata Allah berasal dari kata aliha ya'lahu ilahatan wa aluhatan. Makanya ada kata-kata uluhiyah. Dari kata aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu artinya adalah menyembah. Abada ya'budu. Jadi aliha ya'lahu dengan abada ya'budu itu sinonim. Nah, sekarang Allah ilah, ya kan? Ya ilahi, ya enggak? Berarti ada enggak asal katanya? Ilah, ilah artinya apa? Yang disembah. Ya ilahi, wahai sesembahanku. Maksudnya wahai zat yang disembah olehku. Ada juga Allahumma, taib, Allah gitu. Sekarang ilah. Nah, bagi yang berpendapat bahwasanya lafal jalalah Allah itu ada asal katanya dari kata aliha ya'lahu, itu berasal dari kata ilah. Ya. Dari kata ilah. Bagaimana metodenya? Asalnya dari ilah. Bayangkan gimana, bayangkan dalam benak antum, ilah alif ada ra'sul 'ain di bawah, ya. Ya kan? Kepalanya di bawah sit, ya. Ilah, i, la, kemudian ada semacam mat sedikit di antara lam dan ha. Tergambar nggak? Atau perlu saya gambarkan di benak antum semua? Itu sama aja melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. syirik nanti jadinya. Ilah, ya kan? Tergambar ya. Nah, dari ilah itu kemudian ditambahkan alif lam, ta'rif, al-ilah, ya kan? Al-ilah. Nah, kemudian alif dan hamzah ini dihapus. Jadi Allah. Begitu. Itu yang berpendapat bahwasanya ada asalnya secara bahasa Allah, lafal Allah. Apakah pendapat seperti ini kufur? Oh enggak. Ini pendapat ijtihad. Karena memang tepat dalam bahasa, benar. Tidak masalah lafal Allah dan nama-nama Allah itu berasal dari bahasa Arab. Ya, semua lafal Allah berasal dari bahasa Arab. Ya, Rob. Rob itu berasal dari bahasa Arab. Rabbul Kitab misalnya. Kita katakan Rabbul Kitab, oh berarti Tuhannya kitab. Maksudnya di sini adalah Tuannya kitab. Yaitu pemilik kitab. Kalau Rabb itu pemilik. Ya. Rabbil Alamin, pemilik alamin. Antum mempunyai rumah berarti Rabbul Bait. Pemilik rumah. Nah, ketika Abdul Muttalib bersembunyi ketika pasukan gajah ingin menyerang, beliau berkata bahwa saya rumah itu sudah ada Rabbnya. Maksudnya adalah sudah ada pemiliknya. Dan Rabb dalam bahasa Arab dari kaum jahiliyah sampai sekarang, Rabb secara bahasa artinya pemilik. Pemelihara. Ya. Baik. Allah adalah tadi, jadi artinya yang disembah. Jadi kata ilah berarti makhluk. Dalam sorof itu ada aliha ya'lahu ilahatan wa aluhatan alihun makhluhun. Makhluh berarti dia isim maf'ul, objek. Berarti artinya yang disembah. Makanya dikatakan di sini yang disembah. Kata ilah merupakan isim jenis yang digunakan untuk segala yang disembah, baik ia disembah secara salah seperti semua sembahan Tuhan yang ada, atau disembah secara benar yaitu Allah Ta'ala. Jadi ilah secara bahasa itu adalah dia isim jenis, ismu jinsin, ismul jins. Yaitu suatu isim yang mencakup di dalamnya jenis-jenis apapun yang semakna dengan makna itu. Ilah artinya disembah. Berarti segala jenis yang disembah adalah ilah. Jika menyembah hawa nafsu misalnya. Ya takhidhi ilahu hawa. Ya. Sesembahannya hawa nafsu. Misalnya ada yang menyembah mikrofon misalnya. Ah. Ya itu sesembahannya, ilahnya. Ada yang menyembah apa ya? Sesembahan apa saja sih? Hah? Saking enggak kenalnya sama sembahan lain ya. Saking bertauhidnya, enggak tahu. Patung lah misalnya. Ya itu ilahnya. Alihah. Nah, baik ia disembah secara salah maupun disembah secara hak, itu disebut ilah semuanya. Baik. Mana sekarang? Allah adalah nama untuk zat Rabb yang maha tinggi lagi maha suci, di mana dia lebih dikenal dengan nama ini. Sekarang apakah boleh seseorang dinamakan Allah? Gak boleh lah. Karena makna yang terkandung di dalamnya sudah salah sekali. Allah artinya ilah yang disembah. Ya. Artinya apa? Yang disembah. Kalau misalnya lafaz Allah saja yang merupakan Rabb kita azza wa jalla, Rabb kita semua, itu dilarang. Bagaimana dengan menamakan orang dengan nama Rabbnya atau ilahnya kaum Buddha misalnya atau Hindu? Misalnya Wisnu itu apa Wisnu? Hah? Nama dewa. Dewa itu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya God. God itu Rabb, Tuhan. Pengatur sesuatu ya kan? Cabangnya dewa ya. Dewa cabang apa? Sekretariat atau apanya lah, enggak tahu itu. Nah, berarti kalau misalnya nama muslim namanya Wisnu Wardana misalnya. Itu sebenarnya wajib diganti itu. Hah? Sekarang masalah gini, kalau antum menamakan nama anak antum George Bush misalnya. Orang pasti bakal mengkritik. Ini apa-apaan antum? Kok bisa seperti itu? Nah, apalagi Wisnu Wardana yang merupakan jadi ilah. Ya. Atau namanya Buddha. Atau Budi. Siapa di sini Pak Budi? Sorry. Belum lagi nama orang namanya Dewa. Juga Dewi. baik itu ada belakangnya ada yulnya atau apa terserah, dewi atau dewi-dewi udah tasyabuh dengan musik dewi-dewi dan sebagainya, boleh ya? Itu seharusnya diganti. Ah, tapi kalau misalnya memang sulit untuk menggantinya ya sudahlah. Kalau misalnya sudah terlanjur, misalnya udah tua dan udah sulit mau diganti pun aktenya susah lagi, udah terlanjur udah dokternya dapatnya dewi, mau gimana lagi? Susah. Ya, tapi mudah-mudahan nanti kalau yang terpenting untuk generasi berikutnya kita tanamkan ya, jangan namakan dewa, dewi, kemudian Wisnu dan seterusnya. Lebih baik namakan yang lebih tepat. Ya. Misalnya ya lebih baik misalnya menamakan namanya Isa. Eh jangan dinamakan sama Yesus. Ya jangan. Ya Isa, Isa. Itu justru akan menimbulkan fitnah nantinya ya. Ya, dinamakan Yesus lagi. Ntar Daud jadi David. Karena keren. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak dinamai. Kalau untuk nama tidak bisa yang lain. Tidak boleh dinamai dengan Allah. Tapi kalau misalnya dinamakan Abdullah, nah itu tidak masalah karena poinnya itu adalah di abd bukan di Allahnya di sini. Ya, karena idhofah menisbatkan abd kepada Allah, bukan menisbatkan Allah pada diri yang dinamai, bukan. Nah, itu satu nama Allah. Ada nama lain yang juga dilarang untuk menamakan manusia dengannya atau makhluk dengannya, Ar-Rahman misalnya. Nah, itu enggak boleh. Ya, Ar-Rahman enggak boleh. Kalau Ar-Rahman saja. Tapi kalau Abdurrahman boleh ya. Abdurrahman boleh. Jangan kecewa ya Abdurrahman. Abdurrahman boleh karena poinnya di abd. Ya. Sekarang kalau misalnya seseorang dia main Latif. Pakai F atau pakai P terserah mau dari suku apa terserah. Latif. Tanpa Abdul, Latif. Artinya lembut. Ya, ketika udah bersalin mau menamakan anaknya kira-kira apa namanya? Saya mau anaknya jadi lembut tapi besar. Latif Kabir. Nah, gimana boleh enggak ini secara bahasa? Ya sah-sah saja. Ya sering kalau anak pribadi sering ditanyain seperti itu. Lahir anaknya kemudian tanya secara bahasa sah enggak? Sah. Enggak terlarang insyaallah. Enggak ada pelanggaran di dalamnya. Ya. Latif Kabir, boleh enggak? Boleh. Tapi jangan dijadikan itu sebagai diniatkan dari asma Allah. Ngerti enggak di sini maksudnya? Jadi ini di sini tergantung dari niatnya. Kalau niatnya dia Latif Kabir kemudian disematkan padanya begitu saja tanpa Abdul Latif atau Abdul Kabir misalnya, ah ini enggak boleh. Kalau Latif, Latif itu nama Allah. Ah kita namakan anak dengan nama Allah. Itu jangan. Tetapi kalau misalnya kita menamakannya dengan nama karena maksud dari sifat itu enggak berkaitan dengan sifat Allah, maka ini masalah. Ya, Alim misalnya. Ahmad Alim, enggak masalah. Enggak masalah ya. Baik. Kemudian Ar-Rahman. Di sini diriwayatkan bahwa Isa alaihi salam berkata, Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih dan Penyayang di dunia dan akhirat. Dan Ar-Rahim artinya yang Maha Pengasih dan Penyayang di akhirat. Tapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikannya lebih umum daripada itu. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma. Yang Maha Rahman dan Rahim di dunia dan akhirat sekaligus. Di sini nih diriwayatkan bahwa Isa alaihi salam berkata, Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih dan Penyayang di dunia dan akhirat. Dan Ar-Rahim artinya yang Pengasih dan Penyayang di akhirat. Dari Rahman lebih luas. Ya, dunia dan akhirat. Dan Rahim tidak lebih luas dari Rahman. Karena Rahim penyayang di akhirat semata. Dan otomatis kalau misalnya penyayang di akhirat semata, berarti yang disayang hanya kaum mukminin. Oleh karena itu bisa dikatakan bahkan lebih tepat bahwasanya Ar-Rahman itu mengasihi seluruh makhluk. Adapun kalau Ar-Rahim menyayangi khusus kaum mukminin. Itu penafsiran sebenarnya yang lebih tepat. Makanya ditafsirkan atau di terjemahkan gimana? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa Ar-Rahman diterjemahkan pengasih? Karena Allah mengasihi semuanya, dikasih semuanya. Semua makhluk dikasih. Dari mata, nafas, dan lain-lainnya. Kemudian Ar-Rahim, penyayang. Kenapa diterjemahkan penyayang? Karena yang disayang oleh Allah hanya orang-orang beriman. Hah? Faham di sini? Berarti di sini terjemahan harfiah atau tafsir. Istinbat, tafsir. Nah, tapi perkataan Isa alaihi salam ini memang ada riwayatnya dalam tafsir At-Tabari. Namun riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan Isa alaihi salam berkata seperti ini. Baik. Walaupun mungkin penafsiran ini ada benarnya bagaimanapun, tapi untuk menisbatkan kita perlu perincian lagi soal takhrij atau kesahihan hadisnya. Dan adapun Rahmanud dunya wal akhirah disebutkan di sini, tetapi sabda Nabi mengartikannya lebih umum daripada itu, Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma, yang Maha Rahman dan Rahim di dunia dan akhirat sekaligus, itu pun diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan hadis ini, Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma, itu dhaif jiddan. Bahkan sebagian mengatakan hadis ini maudhu'. Ya. Berarti dua-duanya ini bukanlah hadis yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi kesahihan dan validitas sanadnya. Wallahu alam. Tapi bagaimanapun penafsiran ulama ya seputar kisaran itu. Ya. Baik. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim kita sudah memahaminya, makna basmalah secara umum. Aku memulai bacaanku seraya mengharap berkah dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta memohon pertolongannya. Ini mudah sekali. Di sini dikatakan aku memulai bacaanku. Ya, itu takwil. Takwil dalam artian salah satu tambahan. Di sini maksudnya tambahan. Tambahan penafsiran. Karena bismillahirrahmanirrahim itu bisa dikaitkan untuk segala perbuatan yang baik. Antum membaca kitab misalnya, ini satu jam lebih saya pegang ini kaku. Misalnya antum membaca bismillahirrahmanirrahim, artinya adalah aku memulai bacaanku seraya dan seterusnya. Kemudian antum misalnya ingin olahraga untuk menyehatkan tubuh, bismillahirrahmanirrahim, berarti aku memulai olahragaku seraya mengharap berkah dengan nama Allah. Itu ketika kita mulai segala perbuatan yang baik dengan basmalah, itu maknanya. Itu maknanya. Juga misalnya lafal basmalah untuk yang hal lain seperti mengajar, misal sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memulai pengajaranku. Itu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang fleksibel untuk segala perbuatan atau awal dari perbuatan baik. Ya. Hukum membaca basmalah sangat dianjurkan bagi seseorang yang membaca setiap surat dalam kitab Allah Ta'ala untuk membaca basmalah. Kecuali ketika ia membaca surat At-Taubah, maka ia tak perlu membacanya. Apabila di dalam sholat fardu, maka basmalah ini dibaca secara pelan sekalipun sholat itu jahriyah. Dikeraskan bacanya. Dan disunahkan bagi setiap orang untuk membaca basmalah 15 berdasarkan hadis yang berbunyi samillah wa qul bi yaminik, pada waktu makan, minum, mengenakan pakaian, ketika masuk masjid dan keluar darinya, ketika naik kendaraan, dan pada setiap urusan yang baik. Nomor 16 berdasarkan hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar, setiap urusan yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka ia terputus dari rahmat. Hadis ini sekalipun lemah tetapi tetap diamalkan. Kenapa? Kok bisa? Karena maknanya terkandung di dalam hadis-hadis yang sahih. Mafhum dari hadis-hadis yang sahih seperti samillah tadi sebelum makan. Bacalah bismillah sebelum makan. Makan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Terlebih perbuatan lain, perbuatan baik lain dikiaskan dengannya, maka disunnahkan juga atau dianjurkan untuk mencari berkah dari Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum amalan yang baik tersebut. Adapun jika amalan tersebut buruk, mencuri misalnya. Bismillah. Wah, ini berarti istihza ini. Ya, istihza. Ya. Selain itu wajib membaca bismillah Allahu akbar ketika menyembelih hewan menurut salah satu pendapat. Ya, baik. Itu kajian tafsir. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa halaman. Alhamdulillah kita insyaallah pekan depan akan meneruskan Al-Fatihah ayat pertama. Dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan terus kajian ini insyaallah. Baik, ada yang bertanya atau tidak ada bertanya? Karena sudah jam. Ya. Yeah.